Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Fahim asyarakat ikhwah rahimani wa rahmakumullah. Kajian kita di malam hari ini, kita masih membacakan kitab Al-Qawlus Sadid yang menjelaskan tentang beberapa di antara prinsip-prinsip tauhid. Dan pada pertemuan yang sebelumnya telah kita sebutkan beberapa masail dari bab minasyirki ayastaghitha bighairillahi aw yad'u ghairahu. Dan telah kita sebutkan matan serta telah kita bacakan syarah terkait matan di bab tersebut. Di pembahasan pada malam hari ini kita akan membacakan masalah yang kelima dari masail yang bisa kita ambil dari al-bab. Disebutkan dalam musannaf di sini rahmatullah alaih, al-mas'alatul khamisah atau al-mas'alatul rabi'ah, masalah yang keempat dari masalah yang bisa kita ambil di bab tersebut. Anna aslahan nasi law yaf'aluhu irda'an li ghairihi sara minal zalimin. Bahwasanya apabila sebaik-baik manusia mereka melakukan syirik besar dalam rangka agar menjadikan orang selainnya itu ridha kepadanya, sara minadz zalimin, maka dia akan menjadi mereka orang-orang yang zalim. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla yang dibawakan oleh muallif di bab tersebut, fa in fa'alta fa innaka idzam minadz zalimin. Naam. Yang khitab tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam arti kata, apabila Rasul saja melakukan perbuatan kesyirikan ternilai di sisi Allah azza wa jalla sebagai seorang yang zalim, yakni musyrikin, apalagi orang selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan kepada kita bahayanya perbuatan syirik. Dengan satu syirik besar yang dilakukan oleh seseorang, bahkan apabila dia adalah seorang yang soleh, seorang yang baik, dengan sebab syirik besar yang dia amalkan akan menyebabkan Allah Azza wa Jalla mengategorikannya sebagai seorang yang zalim, seorang yang musyrik. Naam. Kemudian al-mas'alatul khamisah, masalah yang kelima, tafsirul ayah allati ba'daha. Tafsir ayat yang setelahnya, wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu. Telah kita sebutkan pada pembahasan yang sebelumnya bahwasanya Allah Azza wa Jalla adalah satu-satunya zat yang bisa menolak kemadharatan yang menimpa seorang hamba. Tidak ada yang bisa mewujudkannya selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan kepada kita wajibnya seorang muslim ketika dia membutuhkan sesuatu agar dia memintanya kepada Allah azza wa jalla. Kemudian masalah sadisah yang keenam, kaunu dzalika la yanfa'u fid dunya ma'a kaunihi kufra. Syirik besar tidak memberikan manfaat sedikit pun di alam dunia. Dalam keadaan syirik besar akan menyebabkan pelakunya ternilai sebagai seorang yang kafir. Yang demikian disebabkan karena para sesembahan-sesembahan yang disembah oleh mereka orang-orang musyrikin tidak mampu memberikan manfaat kepada mereka, tidak pula menolak adanya bala dan kemadharatan dari orang-orang yang memintanya. Ini menunjukkan bahwasanya seorang yang meminta kepada selain Allah Azza wa Jal, dia tidak bisa mendapatkan sedikitpun manfaat dari apa yang dia inginkan tersebut. Sebagaimana sekutu-sekutu yang mereka sembah tersebut tidak bisa memberikan manfaat untuk dirinya sendiri, tidak pula bisa menolak adanya bala, bahaya yang mengancam dirinya, apalagi memberikan hal tersebut kepada orang-orang yang menyembahnya. Sehingga disebutkan dalam surah Al-Hajj perihal permisalan seorang yang musyrik dengan sesembahan-sesembahan dirinya, Allah sebutkan du'ufa at-talibu wal matrub. Sungguh betapa lemah orang yang meminta kepada selain Allah, wal matrub, dan lemah pula orang-orang yang diminta oleh orang-orang tersebut. Berhala-berhala yang mereka agungkan, yang mereka doai, yang mereka minta isti'anah, istighatsah dengan menyebutkan berhala-berhala tersebut, hakikatnya lemah, tidak bisa menolak kemadharatan untuk dirinya apalagi orang lain. Wa iyaslubhumud dzubabu syai'an la yastanqidhuhu min. Apabila seekor lalat mengambil sesuatu berupa sesajen, sesembah dari para penyembah-penyembah mereka yang mereka peruntukkan untuk selain Allah Azza wa Jalla, ketika ada seekor lalat yang berupaya untuk mengambilnya, ia tidak bisa menolaknya. Naam. Wa yaslubhumud dzubabu syai'an la yastanqidhuhu min. Seekor lalat saja dia tidak bisa mengusir apabila mengambil sesuatu berupa sesajen ataukah yang semisalnya untuk dirinya, apalagi perkara-perkara yang di atasnya. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Ma'a kaunihi kufra, tidak memberikan manfaat kepada dirinya di dunia dalam keadaan menyebabkan dia sebagai seorang yang terjatuh ke dalam kekafiran. Karena kesyirikan yang berbentuk syirik akbar akan mengeluarkan pelakunya dari al-Islam. Dikategorikan oleh mereka para ulama sebagai nawaqid min nawaqidil Islam, pembatal dari pembatal-pembatal al-Islam. Masalah tusabi'ah, masalah yang ke-7, tafsirul ayati thalithah. Tafsir ayat yang ketiga. Wa man adallu mimma yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah. Naam. Telah kita sebutkan tafsir ayat ini pada pembahasan yang sebelumnya. Al-thaminah, masalah yang ke-8, anna talabar rizqi la yanbaghi illa min Allah kama anna al-jannata la tatlubu illa minhu. Bahwasanya mengharapkan rizki tidaklah selayaknya untuk diberikan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana al-jannah, seseorang tidak mengharap untuk bisa mendapatkan al-jannah kecuali ia berikan harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Betapa banyak ya kan, ketika seseorang dia mengharapkan jannah, ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma adkhilnil jannah, Allahumma inni as'aluka al jannah wan najata minan nar. Ia berharap agar supaya ia dimasukkan oleh Allah Azza wa Jalla ke dalam al-jannah, diberikan oleh Allah berupa al-jannah, diselamatkan dari neraka jahannam. Namun dalam hal mengharapkan rezeki, ia meminta kepada selain Allah Azza wa Jalla. Naam. Dan ini juga termasuk dari macam syirik, karena meminta rezeki kepada selain Allah Azza wa Jalla ini termasuk dari doa. Dan ketika seorang dia memberikan doanya untuk selain Allah, dia terjatuh ke dalam perbuatan kesyirikan. Nah, mungkin di majelis ini kita mudah ya kan menyebut ini syirik. Ini bisa menyebabkan seorang murtad, keluar dari Islam. Nah, Namun subhanallah, kita melihat di tengah-tengah masyarakat kita banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan akidah terkhusus atau tauhid, sehingga banyak di antara mereka masih melakukan perkara-perkara kesyirikan. Naam. Masih meyakini rezeki tersebut bisa mereka dapatkan secara lancar dengan ia melakukan demikian dan demikian. Masih banyak dijumpai adanya mereka orang-orang yang masih menggantungkan tamaim, tamimah-tamimah, gantungan-gantungan di rumahnya, di tokonya. Tujuannya adalah apa? Dalam rangka mendapatkan manfaat, menolak bala bencana. Ini perkara yang butuh kita sebagai seorang muslim yang mengetahui hal tersebut untuk tak jemu-jemunya memberikan peringatan kepada mereka dan memberikan bimbingan kepada mereka seputar tauhid, mengingatkan kepada mereka prinsip-prinsip tauhid yang diajarkan dalam Al-Qur'an dan dibimbingkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Sehingga rezeki tidak boleh seorang memintanya kepada selain Allah tabaraka wa taala. Dia harus mengharapkannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. At-tasi'ah, masalah yang ke-9, tafsirul ayatir rabi'ah, tafsir ayat yang ke-4. Naam. Yaitu ayat wa man adallu mimma yad'u, sampai dengan akhirnya. Naam. Tafsirnya telah kita sebutkan pada bab yang sebelumnya. Al-ashirah, masalah yang ke-10, annahu la adallu mimman da'a ghairallah, bahwasanya tidak ada seorang pun yang lebih sesat kecuali mereka orang-orang yang berdoa kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, doa dibagi oleh mereka para ulama menjadi dua macam. Yang pertama, doa al-mas'alah, doa permintaan, mengharap anak, mengharap rezeki, mengharap agar supaya dirinya lancar usahanya, sembuh dari penyakitnya, dan yang lainnya dari permintaan-permintaan seseorang yang ia berikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini termasuk dari jenis doa al-mas'alah yang wajib untuk seseorang memberikannya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Jangan dia berikan doa mas'alah ini untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, apakah ia berikan, ia sebutkan nama dari satu berhala yang disembah selain Allah, atau dari satu nama, dari nama-nama orang-orang yang diyakini kesolehannya namun telah meninggal dunia. Nah, ini termasuk dari kesyirikan, dikategorikan sebagai seorang yang paling sesat. Waman adallu, siapakah yang lebih sesat, mimman yad'u min dunillah, dibandingkan mereka orang-orang yang berdoa kepada selain Allah Azza wa Jal. Naam. Man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah, kepada sesuatu yang tidak bisa menjawab permintaan tersebut sampai yaumil qiyamah. Tidak bisa menjawabnya. Naam. Karena mereka meminta kepada sesuatu yang mati, yang tidak bergerak. Naam. Ini ma'asyarul ikhwah rahimani wa rahmakumullahu ta'ala. Al-hadi asyara, masalah yang ke-11, annahu ghafilun min du'a'i da'i la yadri anhu, bahwasanya segala sesuatu yang diminta kepada selain Allah tersebut adalah sesuatu yang lalai, tidak mengetahui doanya orang-orang yang berdoa kepada dirinya. La yadri anhu, dia tidak mengetahuinya. Naam. Wahum an du'aihim ghafilun, mereka adalah orang-orang yang ghafil, yang tidak tahu doanya orang-orang musyrik tersebut kepadanya. Tadi kita sebutkan doa mas'alah adalah doa permintaan seseorang kepada selain Allah tabaraka wa ta'ala dalam perkara-perkara yang hanya menjadi kekhususan Allah Azza wa Jalla, dan tidak ada seorang makhluk pun yang mampu untuk mewujudkannya. Doa yang kedua yang disebutkan oleh mereka para ulama adalah doa al-ibadah, doa ibadah. Doa ibadah. Seperti sholat. Naam, secara bahasa sholat itu artinya doa. Semua ibadah yang dilakukan oleh seseorang pada hakikatnya dia beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan ibadahnya tersebut. Semua ibadah. Nah, dia tampakkan dengan menjalankan salah satu dari syariat Allah Azza wa Jal. Di balik dari apa yang dia lakukan terkandung di dalamnya doa. Al-khawf wal-roja. Dia takut apabila dia dimasukkan oleh Allah Azza wa Jal ke dalam neraka jahanam. Sehingga dia melakukan hal tersebut. Wal-roja, dia harap, dia berharap agar Allah Azza wa Jal memasukkan kepada dirinya ke dalam al-jannah. Sehingga secara tidak langsung dia berdoa kepada Allah memohon hal tersebut. Dengan menerapkan salah satu dari syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah. Atsaniyata 'asyarah, masalah yang ke-12, anna tilka da'wah sababun li bughdil mad'u lidda'i wa adawatuhu lahu. Bahwasanya doa-doa yang dipanjatkan kepada selain Allah adalah sebab bencinya orang-orang yang didoai kepada orang-orang yang berdoa kepada mereka. Wa adawatuhu lahu, dan permusuhan dirinya kepadanya. Naam, orang-orang yang didoai pada hari kiamat akan berlepas diri, membenci, memusuhi orang-orang yang berdoa kepada mereka. Naam, Allah sebutkan dalam Al-Quran, berlepas dirinya mereka orang-orang yang diikuti oleh orang-orang yang mengikuti tersebut dalam keadaan terputus dari mereka al-mahabbah, kecintaan, sehingga berubah menjadi kebencian dan permusuhan. Nah, bahkan iblis sekalipun seperti yang Allah sebutkan di dalam surah Ibrahim, mereka atau dirinya menyampaikan kepada orang-orang yang menyembahnya, fala talumuni walumu anfusakum, jangan kamu mencela diriku, celalah diri-diri kalian sendiri. Nah, innama da'utukum fastajabtum li, saya dahulu hanya mengajak kalian, kemudian kalian menerima ajakanku tersebut. Ya, salah sendiri kalian menerima ajakannya. Ini iblis yang berlepas diri dari para pengikutnya. Nah, al-thalithata 'asyarah, masalah yang ke-13, tasmiyatu tilka da'wah ibadatun lil mad'u. Penamaan doa tersebut termasuk dari bentuk beribadah kepada sesuatu yang didoai. Nah, ketika seseorang berdoa dia menyebut namanya si fulan, maka pada hakikatnya dia menyembah si fulan, dia beribadah kepada si fulan. Karena doa termasuk dari ibadah. Nah, sehingga jelas padanya ada unsur kesyirikannya. Ar-rabi'ata 'asyara, masalah yang ke-14, kufrul mad'u bitilkal ibadah, pengingkaran orang yang didoai tersebut terhadap ibadah yang dilakukan oleh orang-orangnya. Mereka mengingkari, nah, tidak membenarkan. Al-khamisata 'asyara, masalah yang ke-15, an hadhihi yasababu kaunihi adallun nas. Karena inilah yang menyebabkan orang yang berdoa kepada selain Allah menjadi orang yang paling sesat. Yang Allah sebutkan, waman adallu, siapakah yang lebih sesat dibandingkan mereka orang-orang yang berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini Munasani menyebutkan sebab-musabab sesatnya mereka di dalam Al-Quran. Allah khabarkan dengan lafaz tersebut, sebabkan karena orang-orang yang didoai oleh mereka tidak mengetahuinya. tidak mengetahui seruan-seruan mereka, karena mereka telah tiada, telah mati. Nah, kemudian yang kedua, orang-orang tersebut akan mengingkari perbuatan orang-orang musyrikin kepada mereka yang berdoa, beristighosah, beristianah dengan menyebut nama-namanya. Nah, bahkan pada yaumul qiyamah akan memusuhi, akan membenci, berlepas diri dari perbuatan-perbuatan para pengikutnya. Inilah sebab yang menyebabkan seorang yang berdoa kepada selain Allah dikatakan sebagai adallu, seorang yang sangat sesat jalannya. As-sadisata asyara, masalah yang ke-16, tafsirul ayatil khamisah, pentafsiran ayat yang kelima, amma yujibul mudtarra idza da'ahu wa yakshifus su. Siapakah yang menjawab doanya seorang yang tertimpa kemadharatan apabila dia berdoa kepada Allah, wa yakshifus su, dan mengangkat keburukan itu darinya? Tentu jawabannya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. As-sabi'ata asyarah, masalah yang ke-17, al-amrul ajib wa huwa iqraru ibadatil awzani annahu la yujibul mudtarra illa Allah. Perkara yang sangat mengherankan, bahwasanya ibadatul awzan, para penyembah-penyembah berhala, mereka menetapkan bahwasanya tidak ada yang bisa menjawab doanya seseorang yang tertimpa kemadharatan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para penyembah berhala pada zaman Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mereka meyakini hal tersebut. Tidak ada yang bisa menolong seseorang yang dalam keadaan tertimpa kemadharatan kecuali hanya Allah satu-satunya. Tidak ada selainnya. Wali ajli hadza yad'unahu fi syada'id mukhlisina lahu din. Karena inilah mereka berdoa kepada Allah azza wa jalla ketika dalam keadaan genting, dengan mengikhlaskan semua agama ini hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni dengan bertauhid, memberikan doanya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sifat dari orang-orang musyrikin, para penyembah-penyembah berhala yang hidup pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang ayat-ayat Al-Qur'an turun menjelaskan tentang perbuatan-perbuatan mereka dan memberikan ancaman kepada mereka, orang-orang musyrikin. Yang dimaksud adalah orang-orang musyrikin yang hidup pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keadaan mereka demikian. Nah, namun seiring dengan berkembangnya zaman, demikian pula bertambahnya masa, berubahlah orang-orang musyrikin dari keadaan sifat orang-orang musyrikin pendahulu mereka. Sehingga orang-orang musyrikin di zaman-zaman kita saat ini kesyirikannya jauh lebih parah, karena mereka melakukan kesyirikan tidak hanya dalam keadaan lapang, bahkan dalam keadaan tertimpa perkara yang genting, tertimpa kemadharatan, mereka juga melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Al-thaminata asyara, masalah yang ke-18, himayatul Mustafa sallallahu alaihi wasallam, himat tauhid wa ta'addub ma'allah ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menjaga kemurnian tauhid, sehingga ketika ada sebagian dari sahabatnya mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam beristighafah kepada Rasul agar Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada mereka pertolongan dari makar-makar, demikian pula kejelekan-kejelekan yang diberikan oleh mereka orang-orang munafikin, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innahu la yustaghathu bi wa innama yustaghathu billah. Sesungguhnya tidak boleh beristighatsah kepadaku, tapi beristighatsahlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan dalil kebenaran apa yang disebutkan dalam musannif di sini, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang benar-benar menjaga kemurnian tauhid. Nah. Baik, kita masuk ke bab yang setelahnya, bab qaulullah taala ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun wa la yastati'una lahum nasran. Bab firman Allah Ta'ala, apakah mereka melakukan kesyirikan kepada sesuatu yang tidak bisa menciptakan sesuatu apapun, wahum yukhlaqun, dalam keadaan mereka adalah sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, sebagian menyembah para malaikat. Para malaikat tidak bisa menciptakan makhluk yang ada di alam dunia, sekecil apapun makhluk tersebut. Nah, sementara mereka adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para nabi juga demikian. Adalah makhluk yang Allah ciptakan. Mereka tidak menciptakan sesuatu apapun di alam dunia ini. Nah, wala yastati'una lahum nasra, ditambah kata Allah Azza wa Jalla, mereka tidak mampu memberikan pertolongan kepada orang-orang yang berbuat syirik kepada mereka, tidak mampu menolong. Nah, sehingga ketika ada seseorang yang mungkin mengalami satu bahaya yang mengancam jiwanya, kemudian dia menyebut nama selain Allah Azza wa Jalla dengan harapan agar mereka selamat dari bahaya tersebut, pada hakikatnya mereka tidak mampu untuk menolongnya. Jangankan menolongnya, Allah sebutkan pada ayat yang tadi kita sebutkan di bab yang sebelumnya, wahum an du'aihim ghafidun. Mereka tidak tahu doa apa yang dipanjatkan oleh orang-orang tersebut. Wahum an du'aihim ghafidun. Mereka tidak tahu. Nah, doa apa yang dipanjatkan oleh orang-orang tersebut. Kalau semisal mereka mendengarnya, mereka sendiri tidak mampu untuk mewujudkan. Nah, ini menunjukkan betapa lemahnya sekutu-sekutu yang kemudian dijadikan sesembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Lemah. Tidak bisa menciptakan, tidak bisa memberikan pertolongan, bahkan lalai tidak mengetahui apa yang diminta oleh orang-orang yang meminta kepada mereka. Nah, di dalam ayat yang lain Allah Azza wa Jalla berfirman yang menunjukkan bantahan kepada maksud-maksud atau tujuan-tujuan orang-orang musyrikin ketika mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan qul ud'ul ladzina za'amtum min dunillah la yamlikuuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ardi wama lahum fiihima min syirkin wama lahu minhum min dhahir wala tanfa'u syafa'atu 'indahu illa liman adzina lahu. Katakanlah sesungguhnya orang-orang yang kalian seru dari selain Allah Subhanahu wa taala yang kalian sangka tersebut, la yamlikuuna mithqala dzarratin fis samawati wal ard. Yang pertama Allah sebutkan mereka tidak memiliki satu biji mithqala dzarrah di langit dan di bumi. Mereka tidak memilikinya sebesar satu biji dzarrah. Nah, tidak memilikinya. Apalagi dikatakan memiliki kemampuan untuk memberikan manfaat kepada makhluk, memberikan adanya rizki kepada orang-orang yang berdoa kepada mereka. Satu mithqal dzarrah saja di alam dunia ini mereka tidak memilikinya. Tidak memiliki laut. Seperti yang dianggap oleh orang-orang musyrik bahwasanya laut tersebut dimiliki oleh seseorang makhluk hidup, makhluk halus. Nah, ya kan, Nyi Loro Kidul ada yang memilikinya. Ataukah Gunung Angker ada yang memilikinya? Kiai ini, nah, Mbah ini dulunya meninggal dunia, kemudian rohnya gentayangan, dia memilikinya, subhanallah. Mereka tidak memiliki sesuatu tersebut. Bahkan sekecil biji yang paling kecil saja mereka tidak memilikinya. Ini yang pertama. Bantahan kepada orang-orang musyrik yang menyangka sebab mereka menyembah kepada selain Allah Azza wa Jalla karena mereka memiliki alam ini, memiliki tempat ini, memiliki gunung ini, laut ini, sungai ini. Ini bantahan yang pertama. Wa ma lahum fihi ma min syirkin. Dan tidak ada pada mereka tersebut di penciptaan seluruh yang ada di langit dan bumi adanya sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Naam. Adanya sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah bersekutu dengan sesembahan-sesembahan mereka di dalam menciptakan langit dan bumi. Allah bersekutu dengan sesembahan-sesembahan mereka di dalam menentukan apa saja yang terjadi di langit dan bumi. Ini anggapan orang-orang musyrikin. Sehingga dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka bukan sekutu Allah Subhanahu wa taala. Wa ma lahum minhum min dhahir, dan Allah tidak mendapatkan bantuan mereka sedikit pun. Allah tidak mendapatkan bantuan dari mereka. Sebagian mereka beranggapan kalau dia bukan sekutu Allah berarti ia membantu Allah Subhanahu wa taala. Membantu Allah di dalam mengatur alam ini, membantu Allah di dalam memberikan manfaat kepada makhluk. Sehingga dengan sebab inilah mereka melakukan kesyirikan. Allah membantah hal tersebut di dalam ayat yang tadi kita sebutkan. Ataukah maksud yang terakhir, wala tanfa'u syafa'atu indahu illa liman adzina lahu. Anggapan mereka orang-orang musyrikin yang beranggapan tujuan mereka menyembah kepada selain Allah adalah karena sesuatu yang mereka sembah tersebut adalah seorang yang mulia yang mereka harapkan syafaatnya di yaumil qiyamah akan bisa menyelamatkan mereka dari azab Allah Subhanahu wa taala, meminta syafaatnya. Nah, ini juga Allah bantah. Wala tanfa'u syafa'atu 'indahu illa liman azina lahu. Tidaklah bermanfaat syafaat di sisi Allah Azza wa Jalla kecuali seseorang yang Allah izinkan. Menunjukkan syafaat adalah milik Allah Subhanahu wa taala, bukan milik makhluk. Yang disangka oleh orang musyrikin bahwasanya makhluk tersebut memilikinya sehingga mereka pun menyembahnya dan memberikan harapan mereka kepada makhluk-makhluk tersebut. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu taala. Dalam ayat yang tadi kita sebutkan menunjukkan sisi-sisi bantahan dari tujuan-tujuan orang-orang musyrikin ketika mereka menyembah sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Wa qawluhu, demikian pula firman Allah taala, wallazina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir. Dan orang-orang yang disembah dari selain Allah Azza wa Jal, mereka tidak memiliki sekitmir. Mereka tidak memiliki sekecil kitmir. Sekecil kitmir. Kitmir ini termasuk dari bagian kurma. Terdapat 3 ayat dalam Al-Quran yang Allah khabarkan menyebutkan bagian dari bagian-bagian kurma. Ayat yang pertama, kitmir. Kitmir itu sendiri artinya adalah kulit ari yang tipis, yang melapisi biji kurma. Kalau antum makan kurma, coba antum lihat bijinya. Nah, bijinya tersebut ada kulit yang lembut, yang tipis. Ketika dikelupas, nah, bisa terlepas dari kulitnya, dari apa namanya bijinya. Kalau bijinya itu kan nawa namanya, biji kurma. Kulit ya selap apa kulit tipis yang menyelimuti biji kurma itu namanya kitmir. Itu namanya kitmir. Sesuatu yang ringan, ya kan? Yang ringan. Yang apa tidak ada beratnya, sangat kecil, mudah lemah, mudah terkoyak. Itu kitmir. Kalau makan salak itu kan ada kulit tipisnya, ya kan, bisa dikelupas. Nah di biji kurma ada kulit yang seperti itu. Ketika anda melihat kulit itu namanya kitmir. Disebutkan dalam Al-Quran bahwasanya sesembahan-sesembahan yang disembah oleh orang-orang musyrikin, mereka tidak memiliki walaupun satu kitmir. Satu kitmir mereka tidak memilikinya, apalagi yang di atasnya, apalagi yang berhubungan dengan rizki. Tidak mungkin mereka memilikinya. Nah, satu kitmir saja tidak memilikinya. Karena kitmir itu adalah milik Allah Azza wa Jalla. Semua yang ada di alam dunia adalah ciptaan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah yang mengaturnya. Tidak ada sesuatu apapun yang diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Orang-orang selain Allah itu memiliki andil di dalam menentukan hal tersebut. Ini bagian yang pertama. Bagian yang kedua, dari bagian-bagian kurma adalah fatil. Allah sebutkan dalam Al-Quran, وَلَا يُطْلَمُونَ فَتِيلًا. Dalam surat An-Nisa, mereka manusia tidak akan didolimi sebesar satu fatil pun oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Fatil. Kalau fatil itu juga termasuk dari bagian yang ada di kulit kurma. Kalau ada bukan kulit kurma, apa dari biji kurma. Kalau antum lihat biji kurma, antum kelupas kulit ari kecilnya. Nah, di bagian tengah kurma tersebut itu ada garis yang agak ke dalam, ya kan? Yang agak ke dalam garis di bagian tengah. Di bagian garis tengah tersebut ada kulit kecil. Antum tarik kulit kecilnya tersebut. Nah, kulit kecil itulah namanya fatil. Kulit kecil itulah yang bernama fatil. Coba antum makan kurma, kelupas dagingnya, tersisa kulitnya, ada kulit tipis yang melindungi apa namanya bijinya, itu namanya kitmir. Dan di bagian tengah biji kurma tersebut itu ada semisal garis yang ke dalam. Nah, itu ada kulit kecil yang masuk ke dalamnya, di celah di antara garis tersebut, itu namanya fatil. Nah, artinya sekecil itu, setipis itu dan seringan itu, Allah tidak akan mendzalimi amalan-amalan manusia, apalagi sesuatu yang besar. Seberat fatil saja Allah tidak akan mendzaliminya. Kemudian yang terakhir dari bagian Al-Quran yang Allah sebutkan, yang bernama nakir. Yang bernama nakir. Allah sebutkan dalam surat An-Nisa ayat yang ke-5, ayat yang ke-53. Allah berfirman, Am lahum nasibum minal mulki fa'idhan la yu'tunan nasa nakira. Nah, mereka tidak bisa memberikan kepada manusia satu nakir pun. Satu nakir pun. Dalam ayat yang lain di surat An-Nisa, Allah berfirman, وَلَا يُتْلَمُونَ نَقِيرًا. Mereka manusia tidak akan didolimi seberat nakir pun oleh Allah Azza wa Jalla. Nakir. Nakir itu juga termasuk dari bahagian kurma, yang artinya adalah titik kecil yang terletak di bagian tengah-tengah biji kurma. Nah, kalau anda melihat di biji kurma tersebut ada titik kecil. Ada titik kecilnya itu yang agak nonjol ke atas. Nah, itu namanya nakir. Itu namanya nakir. Ini subhanallah, tiga bagian yang ada di biji kurma disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Di dalam ayat ini Allah berfirman, وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِتْمِيرٍ. Orang-orang yang kalian seru dari selain Allah Azza wa Jal, mereka tidak memiliki satu kitmir pun. Tidak memilikinya. Apalagi yang lebih berat di atasnya. Ini menunjukkan lemahnya sesuatu yang disembah oleh mereka, orang-orang musyrikin. Wallahu a'lamu bishawab. Ini yang bisa sampaikan pembahasan pada malam hari ini. Wal'afu minkum wa akhiru da'wana anilhamdulillah rabbil alamin. Wa subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha ila anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa tafadalu. Habibakumullahu ta'ala.